Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Ikhwati wa akhawati a'azzani Allah wa iyyakum al-mustami'in al-kiram wal-musyarikin kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah dalam pelajaran bahasa Arab. Semoga para peserta dan para pendengar Radio Hidayah selalu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani dan rohani untuk dapat bersama-sama mempelajari bahasa Arab pada malam hari ini. Baiklah para peserta, kita kembali bertemu pada pelajaran kita Asmaul Isyarah lil Ba'id, halaman 81. Al-musyarikin wal mustami'in al-kiram. Nabda darsana bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai Asmaul Isyarah lil Ba'id. Yang pertama lil mufrad, kemudian bentuk jamak, bentuk mufrad dan bentuk jamak pada isim isyarah, dan bentuk mudzakkar, kemudian bentuk muannas di dalam contoh yang diberikan oleh pengarang dalam buku ini yang telah kita ketahui bahwasanya asmaul isyarah terbagi dua, lil qarib walil ba'id. Asmaul isyarah lil qarib telah kita pelajari dan telah kita lewati. Adapun sekarang asmaul isyarah lil ba'id, bentuk mufrad dan bentuk jamak, mudzakkar dan muannas. Contoh zalika talibun, bentuk mufrad zalika talibun. Ulaika tullabun, bentuk jamak lil jam'i ulaika tullabun. Kalimat ini kalimat mudzakkar, zalika talibun ulaika tullabun. Adapun bentuk muannas, jumlah muannas atau kalimat muannas, tilka talibatun, bentuk mufrad ulaika talibatun, bentuk jamak. Kemudian yang kita ketahui dan juga telah kita pelajari bahwasanya isyarah jauh untuk isim jamak yang tidak berakal menggunakan tilka, bukan ulaika. Kita menggunakan ulaika untuk jamak, yakni lil aqil. Fakat lil aqil hanya dipakai untuk yang berakal. Ulaika tullabun atau ulaika talibatun. Bagaimana untuk menunjuk yang tidak berakal pada jamak? Kita memakai tilka. Imma mudzakkar wa imma muannas. Memakai tilka. Dan juga ini contoh berbentuk isim. Bagaimana contoh yang berbentuk fi'il pada kolom berikutnya? Muhammadun zahaba. Muhammadun zahaba. Zahaba fi'il, kata kerja, fi'il madhi untuk satu orang, zahaba. Dan bentuk jamaknya Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahabu. Sebagaimana yang telah kita hafalkan tasriful lughawi lil fi'lil madhi, zahaba zahaba zahabu sampai 14 dhamir bentuk tasrif al-lughawi. Zahaba untuk satu. Zahaba musanna, zahabu jama' hum, huwa huma hum, zahaba huwa, zahaba huma, zahabu hum. Di sini kita melihat Muhammadun zahaba untuk satu orang, dan untuk jamaknya tiga. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahabu. Ini contoh bentuk muzakkar. Sedangkan contoh yang berbentuk muannas, Maryamun zahabat, hiya zahabat, huma zahabata, hunna Maryamun wa Aminatun wa Fatimatu zahabna, Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Takdir hunna zahabna, itu berbentuk jamak kalimat yang berbentuk muannas, untuk muannas perempuan. Sedangkan untuk isim isyarah yang di atas, kita telah ketahui tadi bahwasanya untuk isyarah lighairil aqil memakai tilka. Kalau jauh, untuk dekatnya hazihi, tidak memakai ulaika. Karena isyarah ulaika dan haulai untuk lil aqil fakat, untuk yang berakal. Sedangkan tilka dan hazihi lighairil aqil pada bentuk jamak. Kemudian al-kalimatul jadidah, kosakata yang baru, kalimat-kalimat yang baru. Da'ifun atau da'ifatun jamaknya di'afun. Ummun jamak ummahatun. Abun jamak aba'u, aba'un. Abun musannanya abawan, abawani. Karena asma'ul khamsah, abun musannanya abawani, termasuk dari asma'ul khamsah. Qawiyun jama' aqwiya, alimun jama' ulama, alimun alimani ulama'u. Itulah sedikit keterangan yang kita ambil pada pelajaran kita pada malam hari ini tentang al-asma'ul isyarah lil ba'idi. Nah, baiklah, kita harapkan kepada semua peserta atau bagi para peserta yang bisa untuk membaca bersama kita di radio, kita harapkan kepada para peserta untuk berlomba-lomba dan aktif bersama kita dalam membaca atau juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan kita lewati. Naam, tafadhal ya Abu Sulaiman. Naam, jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Al-Ustaz yang telah memberikan pengarahan yang untuk pertama kali untuk sesi pertama ini dan telah membacakan untuk sahabat diraya semuanya. Mudah-mudahan semuanya bisa menyimak tadi dari bacaan yang telah dibaca oleh Al-Ustaz, dari mulai asma'ul isyarah lil ba'id. Dan sekarang tibalah saatnya untuk sahabat hidayah untuk menguji daya dengar sahabat hidayah tadi dan dibacakan bersama Al-Ustaz di studio ke nomor 0761-765-2255. Dan terutama kami sampaikan kepada sahabat hidayah yang sudah lama mengikuti pelajaran bahasa Arab namun belum pernah mengikuti interaktifnya melalui telepon 0761-765-2255, yang menurut yang kami catat yang rutin untuk membacakan bahasa Arab cuma baru 13 orang, dan dari yang awal-awal di pelajaran bahasa Arab di Radio Hidayah sudah lebih dari 100 orang yang mengkopi buku bahasa Arab. Dan sekarang kami himbau kepada sahabat Hidayah semuanya yang masih malu-malu untuk membacakan bahasa Arabnya di studio, kami himbau sekarang untuk malam hari ini untuk ikut serta demi untuk kelancaran bahasa Arab kita agar bisa diperbaiki oleh Al-Ustaz dari kesalahan-kesalahan dan dibetulkan dari bacaan kita yang sudah betul. Nah, kami tunggu dari sahabat kita semuanya yang pengen berinteraktif di nomor 0761-765-2255. Nah, kita terima penelpon pertama pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Mursida. Nah, Ustaz. Ya, di Marsan. Ya, tafadhal Bali. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul isyarati lil ba'id. Al-mufrad, al-jama'. Mudzakkar, zalika talibun. Ulaika tullabun. Mu'annas, tilka talibatun. Ulaika talibatun. Muhammadun dahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun zahabu. Maryamu zahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Al-Kalimatul Jadidah. Da'ifun. Jama' di'afun. Da'ifatun jama' di'afun. Ummun. Ummahatun. Abun. Aba'un. Awiyun. Aqwiya'u. Alimun. Ulama'u. Naam, ahsanti Ibu Mursida di Marsan, jazakillahu khairan. Ibu Mursida. Naam Ustaz. Hati misal ghaira hadzal misal zalika talibun seperti dalam kolom bagian pertama bentuk muzakkar. Zalika mudarrisun. Ulaika mudarrisuna. Untuk muannas. Tilka mumarridatun. Ulaika mumarridatun. Kalau untuk ghairul aqil. Dalika. Naam. Li ghairul aqil. Dalika qittun. Jamaknya? Kitun. Seperti kitun. Kucing. Naam. Zalika kitun. Lalu untuk jamaknya? Zalika kitun apa jamaknya? Kitotun. Zalika kitotun. Jamaknya? Kalau isyara untuk li ghairil akil memakai zalika. Untuk jamak? Untuk jamaknya memakai tilka. Tilka. Tilka kitatun. Kitatun. Tilka kitatun. Naam. Ummun mufrad musannanya. Ummani. Jamak. Ummahatun. Isyaranya untuk jamak ummahat. Ulaika. Ulaika. Naam, ahsanti. Abun musannanya. Abani. Khata. Abun. Abawani. Abawani. Sama dengan akhun akhawani. Ismul khamsah. Asmaul khamsah. Termasuk dari asmaul khamsah. Da'ifatun. Musannanya. Da'ifatani. Da'ifatani. Naam. Muhammadun zahaba. Misal yang lain. Hamidun zahaba. Hamidun. Hamidun. Selain wa aliyun. Hamidun wa aliyun zahab. Hamidun wa aliyun wa Muhammadun zahabu. Selain zahaba Misal selain zahaba. Duduk. Zaidun. Zaidun. Kharaja. Naam. Zaidun. Wa Aliun. Wa Hamidun. Kharaju. Kharaju. Tasriful lughawi dari kharaja sampai 14. Kharaja, kharaja, kharaju. Kharajat, kharajata, kharajna. Kharajata, kharajtuma, kharajtum. Kharajati, kharajtuma, kharajtunna. Kharajtu, kharajna. Naam, ahsanti, jazakillahu khairan. Ibu Mursida di Marsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam. Jazakillah khairan, kami ucapkan kepada Ibu Mursida yang berada di Marsan yang telah membuka telepon untuk perdana pada malam hari ini dalam membacakan pelajaran bahasa Arab. Dan kita terima penelpon berikutnya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Ibu Lina. Iya, Ustaz. Iya. Ya, tepat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul isyarati lil ba'indi. Al-mufradu, al-jama'u, al-muzakkar. Zalika talibun, ula'ika tullabun. Al-mu'annas, tilka talibatun, ula'ika talibatun. Muhammadun zahaba, Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Maryamun zahabat, Maryamu. Maryamu zahabat, Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Al-kalimatul jadida, do'ifun, do'ifatun, jam'un di'afun, ummun, jam'un ummahatun, abun, jam'un aba'un, qawiyun, jam'un aqawiyya'u, alimun, jam'un ulama. Naam, ahsan, jazakillah khairan. Alimun musannanya alimani, jama' ulama'u, isyara untuk ulama' ulaika ulama'u, ulaika ulama'. Zumala'u jama' dari zamilun, zamilun. Isyarahnya zalika jamilun. Zumala, zumala'u, ulaika zumala'un, ulaika zumala'u. Talibatun, isyarahnya talibatani, isyarah. Talibatun, hadhihi talibatun, lilba'id, tilka talibatun. Untuk musannanya talibatani, talibatani. Isyarahnya untuk musanna allatani talibatani. Itu isim mausul, bukan isyarah. Zanika. Oh iya, iya. Zanika talibatani. Naam, sahih. Jama' talibatun ulaika talibatani. Untuk jama'nya talibatun, jama' dari talibatun, talibatun, talibatun. Isyarahnya ulaika talibatun. Abun, isyarahnya zalika abun. Untuk jama' ulaika abaun. Naam. Sadiqun, zalika sodikun. Jamaknya ulaika asdiqa'u. Naam. Ukhtun, jamaknya apa? Akhawatun, akhawatun. Isyarahnya ulaika akhawatun. Naam, ahsanti. Jalasa, tasrifkan jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna. Jalasta, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastumna. Jalastu, jalasna. Saya duduk. Jalastu. kamu berdua duduk. Jalasa. Kamu berdua. Jalastuma. Jalastuma. Antuma. Mereka berdua duduk. Jalasa. Jalasa. Kami duduk. Jalasna. Naam ahsanti. Jazakillahu khairan Ibu Lina di Pajar Ujung. Wa iya kau Ustaz, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jazakillah khair kami ucapkan untuk Ibu Dina di Fajar Ujung yang telah menyusul, Ibu Mursida yang telah membacakan bacaan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Nah, kita terima penelpon berikutnya yang sudah antri dari tadi untuk menelpon membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, ma Abu Izza. Naam. Ya, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Isma'ul isharati lil ba'id. Al-mufradu. Al-jam'u. Zalika qalibun. Ulaika tullabun. Panas. Naam. Tilka talibatun. Jam'un. Ulaika talibatun. Naam. Muhammadun zahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Maryamu zahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Al-kalimatul jadidah. Du'ifun. Du'afun. Ummun. Ummahatun. Abun, abaun, doifatun, doafun, awiyun, taqwiyau, alimun, ulamau. Naam, ahsanta Abu Izza di Jalan Tiung. Naam. Naam, Ustaz. Abu Izza, isyarah untuk abun. Zalika. Zalika. Abawani. Zanika. Aba'u. Ulaika. Ulaika. Maryamun zahabat. Jamaknya? Maryamu. Contoh untuk jamaknya. Zahabna. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Zahabna. Maryamu jalasat. Bentuk jamaknya. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu jalasna. Jalasna. Abu Izzah hafal tasrif. Insyaallah. Kharaja. Kharaja, kharaja, kharaju, kharajat. Kharajat, kharajat, kharajata, kharajana. Kharajata, kharajatuma, kharajatum. Kharajati, kharajatuma, kharajatunna. Kharajatu, kharajna. Naam. Kawiyun jamaknya? Kawiyau. Musannanya? Kawiyani. Musannanya? Kawiyani. Kawiyani. Alimun. Alimani. Kabirun. Kabironi. Sagirun. Sagironi. Jamak sagir? Siwarun. Siwarun. Tawil? Siwalun. Naam, ahsan. Jazakallah khairan Abu Izzah di Jalan Tiung. Iya Kak Ustaz, syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, jazakallah khair. Kami ucapkan kepada Abu Izzah yang berada di Jalan Tiung yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab Asmaul Isyarah lil Ba'id. Baik, kita terima penelpon berikutnya yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'aman. Sugi. Sugi di Panam. Sugi, ya, tafadhal. Asma'ul isyaratil isyarati lil ta'idu. Al mufrad al jama'u. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Tullabun. Ulaika tullabun. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Muhammadun zahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Maryamu zahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Al-Kalimatul Jadidah. Do'ifun jam'un di'afun. Do'ifatun jam'un di'afun. Umun jam'un ummahatun. Abun jam'un aba'un. Kawiyun jam'un akhiyatun. Alimun jam'un ulama'u. Naam, ahsanta Pak Sugi di Panam. Asma'ul isyarah untuk ummun. Tilka ummun. Ummahatun. Tilka ummahatun. Khata. Ulaika ummahatun. Naam, ahsan. Wazirun. Zalika wazirun. Zalika wazirun. Zalika wazirun. Wazirun. Wazirun. Naam. Laisa wazirun. Khata. Sahih. Wazirun. Jamaknya? Azra'u. Khata. Wazirun. Jamaknya? Pelajaran yang minggu kemarin telah kita lewati jamak daripada wazir. Wuzara'u. Nah, isyaranya memakai zalika ulaika wuzara'u. Ulaika wuzara'u. Naam, ahsanta. Kalau bikin contoh lighairil akil, contoh selain yang berakal atau benda atau binatang, contoh zalika kitun ulaika atau kitotun. Kitotun. Isyaronya memakai ulaika kitotun. Tadi kita telah menerangkan bahwasanya ulaika khusus untuk yang berakal. Kalau untuk yang tidak berakal, kita memakai hazihi lil qarib wa tilka lil ba'id pada bentuk jamak. Tidak memakai ulaika, akan tetapi memakai hazihi atau tilka. Mungkin Pak Sugi tadi belum mendengar. Naam. Muhammadun zahaba. Zahaba fi'il apa? Fi'il madhi. Untuk satu orang, untuk duanya? Zahaba. Zahaba. Untuk banyaknya? Zahabu. Zahabu. Hafal kasrnya Pak Sugi? Insyaallah, Ustaz. Naam, tafadhal. Zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu, zahabat, zahabata, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabti, zahabtuma, zahabtunna, zahabtu, zahabna. Naam, ahsanta Pak Sugi di Panam. Jazakallah khairan Pak Sugi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal ba'da Pak Sugi. Naam, jazakallah. Kami ucapkan kepada Al-Akh Sugi di Panam yang telah membacakan dan berpartisipasi dalam acara pelajaran masyarakat pada malam hari ini. Naam, kita terima penelpon berikutnya yang sudah berusaha untuk menelpon ke studio. Kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ma'aman? Mu'arif di Geraha. Mu'arif ya. Tepat bani. Asma'ul isyarah lil ba'id. Al-mufadu al-jam'u. Al-muzakkar. Zalika talibun. Ula'ika tullabun. Al-mu'annas. Tilka talibatun. Ula'ika talibatun. Muhammadun jahaba. Muhammadun wa hamidun wa aliyun zahabu. Maryamu zahabat. Maryamu wa aminatu wa fatimatu zahabna. Al-kalimatu jadidatu. Du'ifun. Du'ifatun. Du'ifatun. Jam'un di'afun. Ummun. Jam'un umahatun. Agun jam'un aba'un. Kawiyun jam'un akwiya'u. Alimun jam'un ulama'u. Naam. Ahsanti Ummu Arif di Geraha. Ummu Arif. Naam Ustaz. Isyara lil abun. Zalika. Zalika. Abawani. Zatani Ustaz. Abawani isyarahnya zalika. Zatika. Zanika. Naam. Untuk jamaknya ulaika. Ulaika abaun. Ulaika abau. Tabibun isyarahnya zalika. Tabibatun. Tilka. Tabibatani isyaranya hatani lil ba'id ta ha ha haika Ustaz hanika tanika tanika ya muannas untuk dua tanika tanika. Kalau untuk muzakarnya zanika. Tanika tabibatani. Jamaknya tabibatun? Tullabun. Tabibatun. Atibau Ustaz. Apa Ustaz? Muannas. Tabibatun jamaknya? Tabibatun. Tabibatun nama san. Tabibun jamaknya? Atibba'u. Talibun jamaknya? Tullabun. Naam ahsan. Ukhtun. Akhawatun. Akhawatun. Akhun. Ikhwatun. Ikhwatun. Laysa ikhwatun khata. Ikhwatun. Ikhwatun. Naam. Isyaranya ikhwatun? Ulaika. Ulaika. Akhawatun. Ulaika. Naam. Ulaika akhawatun. Tasrif dari fi'il jalasa. Jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, jalasta, jalastu, jalastuma, jalastum. Jalasti, jalastuma, jalastunna, jalastu, jalasna. Saya duduk. Jalastu. Kamu kamu telah duduk. Jalasta. Kamu perempuan sudah duduk. Jalasti. Kamu berdua sedang duduk. Jalastuma. Kamu atau kalian semua sedang duduk. Jalastukum, Ustaz. Hah? Lagi? Jalasna. Kamu kalian atau kamu. Jalastum. Kamu semua. Jalastum. Untuk perempuannya? Jalastunna. Jalastunna. Untuk berduanya? Jalasa. Antum. Antuma. Jalas tuma, Ustaz. Jalas tuma. Untuk muannasnya? Perempuannya? Sama, Ustaz. Jalas sama, tuma. Sama, ahsanti, sama. Jalas tuma. Kalau dia telah duduk? Jalas, Ustaz. Dia laki-laki? Jalas, ta. Dia. Kalau jelas, jalas, ta. Jalas, ta, Ustaz. Naam. Dia berdua telah duduk? Jalasa. Jalasa. Mereka duduk? Jalasu. Naam, ahsanti. Jazakillah khairan Ummu Arif di Geraha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, itu suara Ummu Arif. Jazakillah khair kami ucapkan Ummu Arif yang telah membacakan dan berpartisipasi dalam acara Salam Ukhuwah pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Nah, kita masih menunggu dari sahabat hidayah yang lain yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini di nomor 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aman? Muhasbi. Muhasbi, ya, topak beli. Ma'uli isyarati lilba'id al-mufradu al-jam'u al-mudakkaru zalika talibun ulaika tullabu al-mu'annasu tilka talibatun ulaika talibat ulaika talibatun Muhammadun zahaba Muhammadun wahamidun wa'aliyun zahabu Maryamu zahabat Maryamu wa'aminatu wa'patimatu zahabna. Nah. Al-kalimatul jadidatu. Do'ifun. Do'ifat, do'ifatun. Jam'un, di'afun. Ummun, jam'un, ummahatun. Abun, jam'un, aba'un. Qawiyun, jam'un, akunya'u. Alimun, jam'un, ulama'u. Naam, ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Naam, Ummu Hasbi, alimun isyaranya? Zalika. Alimani isyaranya? Kanika. Kanika. Ulama'u. Ulaika ulama'u. Aqwiya'u. Isyaranya? Ulaika aqwiya'u. Agniya'u. Ulaika. Ulaika. Agniya'u mufradnya? Ghaniyun. Ghaniyun. Musannanya? Ghaniyani. Sadiqun. Jamaknya? Asdiqa'u. Asdiqa'u. Musannanya? Sadiqani. Fallahun. Jamaknya? Fallahuna. Fallahuna. Fallahuna itu jamak apa namanya? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Kalau jamak muannas salim contohnya? Muslimatun. Muslimatun. Bentuk jamak taksir contoh? Tullabun. Atibau. Asdiqa'u. Naam, ahsan. Fuqara'u mufradnya? Fakirun. Musanna? Fakirani. Naam. Muhammadun zahaba. Kalau Muhammadun wa Aliyun? Muhammadun zahaba. Kalau Muhammadun wa Aliyun? Muhammadun wa Aliyun zahaba. Zahaba. Maryamun wa Fatimatu. Maryamu wa Fatimatu. Maryamu wa Fatimatu zahabata. Zahabata. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Zahabna. Kalau dari kalimat doroba, apa arti doroba? Doroba bukan. Naam. Zahabata. Doroba memukul. Coba tasrif doroba. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, Dorobna. Dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Kamu telah memukul. Kamu laki-laki, Kak? Iya. Dorobtuma. Kamu sendiri. Dorobta. Dorobta. Doroba. Dorobta. Dorobta. Nah, anta dorobta. Anti. Dorobti. Hua. Doroba. Hum. Dorobu. Hunna. Dorobna. Hia. Dorobat. Huma. Dorobata. Mudzakkar. Dorobat. Doroba. Doroba. Antuma. Dorobtuma. Dorobtuma. Untuk manasnya? Sama. Naam. Nahnu. Dorobna. Dorobna. Naam. Ahsanti Ummu Hasbi di Jalan As-Sofa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, jazakillah khair. Kami ucapkan untuk Ummu Hasbi yang berada di Jalan As-Sofa yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Naam, kita masih menerima yang mau membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini ke studio ke nomor 0761-765-2255. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ma'al-ab Amran. Naam. Disuka jadi ya. Tafadhol. Asma'ul isyarati lilba'ya al-musrat al-jama' al-mudzakkar zalika talibun ulaika tullabun al-mu'anas tilka talibatun ulaika talibatun Muhammadun zahaba Muhammadun wa hamidun wa aliyun zahabu Maryamu zahaba Maryamu wa aminatu wa fatimatu zahabna Al-kalimatul jadidah Da'ifun Ummun jam'u ummahatun Abun jam'u aba'u Do'ifatun jam'u di'afun Kawiyun jam'u akwiya'u Alimun jam'u mulana'u. Naam. Ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Tajirun jamaknya Zalika tajirun. Untuk jamak Ulaika tujarun. Hajun isyaranya Zalika hajun. Untuk jamak Ulaika hujajun. Naam. Rajulun Zalika rajulun. Jamak Ulaika rijalun. Naam. Ammun. Ammun isyaranya Tilka ammun. Ammun Zalika ammun. Untuk jamak Ulaika ammatun. Salah. Ammun jamaknya Ulaika ummahatun. Itu ummun. Kalau ammun Ammun jamaknya A'mamun. Ulaika a'mamun. Ulaika a'mamun. Waladun jamaknya Auladun. Auladun. Kabirun jamaknya kabirun kibarun. Ammatun jamaknya? Ammatun ummahatun. Ammatun laysa ummun. Ammatun. Ammatun. Jamak? Ammatun. Ammatun. Ammatun. Naam. Pak Amran. Zahaba. Ayu fi'lin. Zahaba. Ayu fi'lin. Fi'il apa? Zahaba. Fi'il madi. Muhammadun zahaba. Fi'il madi. Zahabat. Coba i'rabkan zahabat. Zahabat. Hiya. Zahaba fi'lun madin. I'rab. Fi'il madi mabniyun. Mabniyun anal fathi. Anal fathi. Kemudian ta yang ada di situ. Ta apa namanya? Ta. Ta ta'nis. Ta ta'nis. Zahabat hiya. Ini Maryam. Kalau zahabah Muhammadun zahabah. Zahabah zahabu. Untuk jamaknya zahabu. Untuk duanya zahabana. Zahabah. Zahabna. Zahabna untuk banyak. Zahaban. Zahaba. Coba Pak Amran tasrifkan zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Naam. Zahabat, zahabta, zahabna, zahabta, zahabtuma, zahabtum, zahabati, zahabtuma, zahabtuna, zahabtu. Zahabna. Naam. Zahaba, zahaba. Zahabu. Zahabat. Zahabata. Zahabata. Zahabna. Zahabna. Zahabata. Hiya huma. Huma hunna. Hiya zahabat. Huma zahabata. Hunna zahabna. Naam. Ahsanta Pak Amran di Sukajadi. Jazakallah khairan Pak Amran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhalu. Naam, jazakallah. Kami ucapkan kepada Pak Amron yang berada di Sukajadi yang telah berpartisipasi dalam acara pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Baik, kita masih menerima bagi para peserta bahasa Arab yang ingin membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini, yaitu Asma'ul Isyarah lil Ba'id. Baik, kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama aman? Pak Ujang. Ujang, Pak Ujang. Ya, tafadhal. Asma'ul isyarati lil ba'id. Al-mufrad al-jama' al-muzakkar. Zalika talibun. Ulaika tullabun. Al-mu'annas. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Ulaika talibatun. Talibatun. Talibatun. Muhammadun zahaba. Muhammadun wa Hamidun wa Aliun zahabu. Maryamu zahabat. Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu zahabna. Al-kalimatu jadidatu. Naam. Da'ifun au da'ifatun jam'u di'afun. Ummun jam'u ummahatun. Abun jam'un aba'u. Qawiyun jam'u aqwiya'u. Alimun jam'u ulama'u. Naam, ahsan. Ma makna da'ifun? Lemah. Lemah. isyaranya dhaif. Isim isyara zalika laki-laki Iifun. Lemah. Zalika dhaifun. Rajulun dhaifun. Qawiyun jamaknya. Zalika qawiyun. Zalika rajulun. Siapa yang qawi? Rajulun qawiyun. Zalika rajulun qawiyun. Naam. Alimun. Letakkan ke dalam sebuah kalimat. Alimun. Dengan memakai isim isyarah. Zalika hali alimun. Zalika rajulun. Zalika rajulun alimun. Zalika, kalau contoh zalika aliyun, alimun, betul juga. Alimun musannanya? Zalimuna. Alimun musanna. Alimani. Contohnya, letakkan dalam kalimat. Alimani. Maryam wa Fatimatu alimani. Alimun muzakkar. Afwan. Muhammad wa Hamidun ali zalika alimani. Ulang lagi. Muhammad wa Hamidun alimani. Naam. Kalau memakai kata tunjuknya tidak disebut nama orangnya lagi. Kalau alimani isyaranya alimani. Zanika alimani. Zanika alimani. Ummahatun isyaranya tilka ummahatun. Akhawatun. Ulaika akhawatun. Atiba'u. Ulaika atiba'u. Tabibun. Zalika tabibun. Musanna. Zalika tabibani. Naam. Muhammadun zahaba. Mereka berdua telah pergi. Zahaba. Zahaba. Kamu berdua telah pergi. Zahabu. Kamu berdua. Zahaba. Zahaba itu dia berdua. Kalau kamu berdua? Kamu berdua. Zahabtum. Antuma. Zahabtuma. Zahabtuma. Kamu perempuan telah pergi. Zahabta. Untuk perempuan. Zahabti. Zahabti. Untuk banyaknya. Untuk jamaknya. Zahabtunna. Zahabtunna. Kalau kamu laki-laki. Untuk banyak. Zahabtum. Zahabtum. Kami. Zahabna. Saya. Zahabtu. Dia. Zahaba. Ulang. Dia. Sendiri. Zahaba. Zahaba. Bukan Zahaba. Itu berdua. Nah, jazakallah khairan Pak Ujang di Pasar Pusat. Ya, iya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Apa dulu? Nah. Demikian itu bacaan dari Bapak Ujang di Pasar Pusat. Jazakallah khair kami ucapkan pada Bapak Ujang yang telah membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Baik, kaum muslimin wal muslimat, sahabat Hidayah dimanapun antum berada, para peserta pelajar bahasa Arab Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kami masih menunggu partisipasi dari antum semuanya yang pengen membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini. Yang pada malam hari ini sudah 7 orang yang membacakan pelajaran bahasa Arab. Dan kami masih menunggu dari puluhan orang yang masih belum membacakan pelajaran bahasa Arab pada malam hari ini ke studio 0761-765-2255. Baik, kita terima penelpon berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ma'aman Bu Windy. Bu Windy di Melati Indah. Melati Indah, ya, tepat Bali. Asma'u isyarafi lil ba'id al-mufrad al-jama' al-mudakkar zalika talibu ulaika tulabu al-mu'annas tilka talibat ulaika talibat Muhammadun dahab Muhammadun Wahamidun wa Aliyun dahabu Maryamu dahaba Maryamu wa Aminatu wa Fatimatu dahabna Al-Kalimatul Jadidah Zu'ifun Jam'u di'afun Ummun Jama' Ummahatun Abun Jama' Aba'un Zu'ifatun Jama' di'afun Kawiyun Jam'un Akwiya'u Alimun Jam'un Ulama'u Naam. Jazakillah khairan Ibu Windy di Melati Indah. Ibu Windy, ma makna da'ifun? Da'ifun. Apa artinya? Kalau kamu Naam? Bukan tamu ya Ustaz ya? Da'ifun tamu. Da'ifun. Kalau lemah da'ifun ya Ustaz? Naam. Ahsanti. Kalau da'ifatun apa artinya? Belum tahu Ustaz. Da'ifun artinya lemah. Kalau da'ifatun perempuan yang lemah. Naam. Untuk perempuannya. Apa beda do'ifun dengan do'ifatun? Apa bedanya? Bedanya untuk yang do'ifun untuk mudzakar, do'ifatun untuk mu'annas. Naam, ahsan. Jamaknya? Di'afun. Di'afun. Isyaranya? Yang do'ifun, zalika. Yang do'ifatun, tilka. Naam. Di'afun? Di'afun. Isyaranya? Ini berarti tilka ya Ustaz. Yang lemah. Kalau manusia yang lemah berarti memakai ulaika. Kalau bendanya yang lemah atau kayu yang lemah memakai tilka. Tilka. Naam, ahsan. Ummun. Jamaknya? Jamaknya ummahatun. Isyaranya? Hadihi. Hazihi qalamun, ma mana qalamun? Pena. Pena. Jamaknya? Aqlamun. Isyaranya? Zalika. Zalika untuk jamak? Ulaika. Qalamun berakal. Ulaika. Ulaika aqlamun kan Ustaz jamaknya? Khata. Isyaranya yang khata. Aqlamun. Oh, iya. Tilka aqlamun. Itu lil ba'id. Isyara lil qarib. Hadihi aqlamun. Naam, ahsanti. Fallahun, ma mana fallahun? Petani Ustaz. Jamaknya? Fallahuna. Fallahuna, jamak apa yang namanya? Jamak mudzakkar salim. Naam. Contoh. Maksudnya contoh apa Ustaz? Jamak muzakkar salim dalam sebuah kalimat. Ulaika fallahuna fil qaryati fil qaryah. Naam. Imra'atun jamaknya? An-nisa'u. Nisa'un. Contoh. Ulaika nisa'un fil faslun. fil fasli. Fil fasli. Fi huruf apa? Huruf jar. Huruf jar. Abun musannanya. Abai. Abun. Abun. Abani. Khata. Abawan. Abawan. Abawani. Isyaronya abawani. Zanika. Zanika. Jamaknya? Abaun. Isyaronya? Ulaika abaun. Naam. Qoro'a. Fi'il apa? Qoro'a? Fi'il madhi, Ustaz. Fi'il madhi. Tasrifkan. Qoro'a. Qoro'a. Qoro'u. Qoro'at. Qoro'ata. Qoro'na. Qoro'ta. Qoro'tuma. Qoro'tum. Qoro'ti. Qoro'tuma. Qoro'tunna. Qoro'tu. Qoro'na. Naam. Kamu perempuan telah membaca. Qoro'ti. Kalau untuk banyaknya? Qoro'tunna. Qoro'tunna. Untuk dua? Qoro'tuma. Qoro'tuma. Tumanya panjang, manya. Qoro'tuma. Ya, ada alif ke atas. Qoro'tuma. Antuma, qoro'tuma. Naam. Kamu membaca untuk laki-laki? Qoro'ta. Untuk dua? Musanna. Qoro'tuma. Untuk jamaknya? Qoro'tum. Qoro'tum. Kalau dia telah membaca? Dia laki-laki. Telah membaca. Qoro'a. Qoro'a. Untuk duanya? Qoro'ta. Qoro'a. Untuk Qoro'a. Untuk banyak, jamak? Qoro'u. Qoro'u. Naam, ahsanti. Contoh, Qoro'u. Contoh. Contoh Qoro'u, Ustaz. Naam. Dokpil jumlatil mufidah. Muhammadun wa zumala'uhu Qoro'u kitabun. Qoro'u kitaban. Qoro'u Qoro'u kitaban. Oh, ikut jamak juga, Ustaz. Qoro'u kitaban, sebuah kitab. Oke, okay. Nah. Sebuah orang. Objek ya, Ustaz. Naam, objeknya. Qoro'a, fi'il apa? Fi'il madhi. Naam. Qoro'a. Buat dalam contoh. Qoro'a. Maryamu wa aminatu qoro'a kitaban. Nah, untuk satu aja. Untuk mudzakkar. Muhammadun qoro'a kitabun. Kitaban. Muhammadun qoro'a kitaban. Kitaban. Qoro'a fi'il madhi. Fi'lun madhi mabniyun 'alal fathhi. Setiap kata kerja ada fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fa'ilnya Muhammadun. Maf'ulnya? Maf'ulnya kitaban. Zahab qoro'a Muhammadun al-kitab. Muhammadun kitaban. Naam. Muhammadun fa'il, kitaban maf'ul. Maf'ul mansub. Naam, jazakillah khairan Ibu Windy di Melati Indah. Jazakillah. Ahsan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, al-akhir. Qari al-akhir. Naam, jazakillah khair untuk Bu Windy yang sudah berpartisipasi dalam acara pelajaran masyarakat pada malam hari ini. Naam, untuk pembaca terakhir kami terima pada malam hari ini untuk membacakan pelajaran bahasa Arab bersama kami di studio di nomor 0761-765-2255. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana? Dari Ibu Murniati di Beringin Indah. Ibu Murniati di Beringin Indah. Ya, tepat benar nih. Bismillahirrahmanirrahim. Asma'ul isyarati lil ba'id. Mufrad. Al-mufrad al-jama' muzakkar Zalika talibun. Ulaika tulabun. Mu'annas. Tilka talibatun. Ulaika talibatun. Muhammadun zahaba. Muhammadun wahamidun wa'aliyun zahabu. Maryamu zahabat. Maryamu wa aminatu wa fatimatu zahabna. Al-kalimatul jadidati. Al-kalimatul jadidatu. Do'ifun do'ifatun jam'un di'afun. Umun jam'un ummahatun. Abun jam'un aba'un. Qawiyun jam'un aqwiyatu. Alimun jam'un ulama'u. Naam, ahsanti. Ibu Murniati di Beringin Indah. Ibu Murniati. Naam, Pak Ustaz. Zahabu. Kalau dikembalikan ke domir, domir apa di situ? Domir zahabu. Muhammadun wa Hamidun wa Aliyun untuk diganti dengan domir. Domir apa? Bisa mentasrif Bu Murniati? Insyaallah. Tasrif anam. Tasrif zahaba. Zahaba, zahaba, zahabu. Zahabat, zahabata, zahabna. Zahabta, zahabtuma, zahabtum. Zahabti, zahabtuma, zahabtunna. Zahabtu, zahabna. Contoh zahaba, zahaba. Kata gantinya apa? Domirnya? Haza. Haza isyara. Domirnya? Dia. Nah, bahasa Arabnya apa? Huwa. Huwa. Huwa zahaba. Kalau zahaba, zahaba. Di mana Pak Ustaz? Zahaba. Kata gantinya? Kalian. Zahaba. Domirnya apa? Dia berdua. Iya. Bahasa Arabnya, domirnya? Zahaba. Hafal domir Bu. Coba huwa huma hum. Iya, huwa huwa huma sat huma. Nah, huma ahsanti. Zahabta. Tergantinya domirnya? Zahabta. Anta. Anta. Zahabti. Anti. Zahabtuma. Antuma. Zahabtum. Zahabtum antum. Antum. Zahabtunna. Antunna. Zahabtu. Zahabtu ana. Zahabna. Nahnu. Nahnu. Naam ahsanti. Jamak dari wazirun. Wazaro. Wazaro'u. Wu. Wazaro'u. Wu. Wuzaro'u. Wawunya dhamma. Wuzaro'u. Naam. Wuzaro'u. Ismun jamaknya. Ismun. Ismun ismani. As. Asma'u. Asma'u. Tabibun. Jamaknya Pak Ustaz. Naam. Tabibun. Tiba'u. Atiba'u. Atiba'u. Tabibatun. Atiba'u. Enggak. Tabibatun. Oh. Manus. Tabibatun atib. Tabibatun. Tabibatun. Naam ahsanti. Tabibatun. Isyaronya memakai ya, isyaronya memakai tanika. Tabibatun. Tabibatun untuk jamaknya. Isyaronya jamak. Jamak isyaronya Pak Ustaz. Naam. Ulaika. Ulaika. Tabibatun. Ulaika tabibatun. Tulabun isyaronya. Tulabun. Tulabun. Tulabun jamak. Isyaronya pakai Zalika. Ulaika. Ulaika, Pak Ustaz. Nah. Maaf, Pak Ustaz. Nisa'un. Isyaranya? Nisa'un jamak dari? Mar'atun. Mar'atun. Nah. Mar'atun. Al-Mar'atun. Nah. Isyaranya? Tilka. Tilka. Untuk jamaknya? Ulaika. Naam, ahsanti Bu Murniati di Beringin Indah. Jazakillah khairan Bu Murniati. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, baiklah kaum muslimin dan muslimat, para peserta dan para pendengar Radio Hidayah. Bersama kita menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Qur'an dan Sunnah. Nastaqdimul hidayah tahta zilalil Qur'an wa Sunnah. Nah, berakhirlah pelajaran kita pada malam hari ini dengan diakhiri dengan bacaan dari Ibu Murniati di Beringin Indah. Yang tadi dimulai oleh Ibu Mursida dari Marsan. Sekitar 10 orang penelpon dan yang selalu musyarakah aktif bersama kita membaca dalam pelajaran bahasa Arab ini. Semoga mereka senantiasa selalu aktif dan istiqomah dalam belajar bahasa Arab. Dan juga para pendengar dan para peserta yang lainnya yang belum sempat, belum ada kesempatan untuk menelpon dan membaca langsung, insya Allah pada lain kesempatan bisa ikut serta dan musyarakah bersama kita, bersama Radio Hidayah. Kita akhiri pelajaran kita dengan membacakan doa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Wa akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.